Sudah siap goyang? Sudah siap goyang? Cari tempat yang enak, cari tempat yang nyaman, sehingga Anda semuanya, panjenengan semuanya, menyaksikan perform kami, Sera, betul-betul terhibur, sehingga bisa menjadikan satu momen atau satu catatan tinta hitam di atas putih. Ya, cari tempat yang nyaman, yang masih di luar pagar, karena di situ jalan raya banyak kendaraan yang lewat. Ya, hulu lalang, jadi lebih baik jenengan yang di pinggir jalan masuk aja. Dan hati-hati, bapak-bapak atau ibu-ibu yang membawa putra dan putrinya, ya, seperti yang contoh yang di sebelah kiri panggung tuh, ya, hati-hati, ya, takut anaknya jatuh ke bawah, ya, mendingan cari tempat yang enak, cari tempat yang nyaman. Sudahkah Anda siap bergoyang? S E R A dibaca. Digital Audio Kendedes Karangajar Abah Joko, makasih. Matur semanungan sangat untuk yang perdana artis yang berdarah kelahiran Kota Tahu Kediri, Jawa Timur, yang selain sukses karirnya di dunia tarik suara, sukses pula di bidang studinya, seorang mahasiswi UNESA Surabaya, dan sekaligus pernah Anda saksikan di Indosiar di DA2 Dangdut Academy. Siapakah dia? Erna Academy Sera. Selamat siang, Kate. Hey. Kita goyang-goyang bareng ya. Woo. boleh minta tepuk tangan yang mau.